iman di antara malaikat adalah salah satu dari enam rukun iman. Bagaimana terdapat dalam hadis Jibril? Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang iman, maka Nabi mengatakan bahwa iman adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, semua rasulnya, hari akhir, dan beriman dengan takdir baik yang baik ataupun yang buruk. Dan iman dengan para malaikat itu Allah sebut dengan bergandeng dengan iman kepada Allah dalam banyak ayat Al-Quran. Misal di surat Al-Baqarah ayat 285 Allah katakan kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Dan semua mereka yaitu rasul dan orang-orang yang beriman, mereka semua beriman kepada Allah dan semua para malaikat Allah dan semua kitab-kitab yang Allah turunkan dan semua rasul utusan Allah. Di sini kita terjemahkan dengan semua karena di sini ada jamak mudhaf sehingga menunjukkan makna umum. Maka mereka semua beriman kepada Allah wa malaikatihi dan semua malaikat Allah dan beriman dengan semua kitab Allah yang Allah turunkan dan semua rasul yang Allah kirimkan. Maka di sini Allah gandengkan iman kepada Allah dengan iman kepada malaikat. Demikian juga di surat Al-Baqarah ayat yang ke-177 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Dan akan tetapi puncak kebaikan adalah beriman kepada Allah, hari akhir, para malaikat, kitab dan para nabi. Dan iman dengan para malaikat itu memuat beberapa unsur. Yang pertama, atas dikti wujudihim, percaya dengan adanya para malaikat. Adanya satu makhluk ya, yang berkat itulah para malaikat. Dan bahasanya mereka adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Dan mereka adalah makhluk yang Allah ciptakan supaya menyembah Allah dan melaksanakan perintah-perintah Allah. Demikian pula beriman dengan malaikat memuat unsur beriman dengan macam-macam para malaikat dan sifat-sifat para malaikat, baik sifat khalqiyah ataupun sifat khuluqiyah, baik sifat fisik ataupun sifat berupa akhlak. Demikian juga dengan pekerjaan yang mereka lakukan sebagaimana yang terdapat dalam Quran dan Sunnah. Demikian juga iman dengan malaikat itu memuat iman dengan keutamaan, keistimewaan para malaikat dan kedudukan mereka yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Terdapat dalam Sahih Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan para malaikat dari cahaya. Dan di antara dalil yang menunjukkan keistimewaan para malaikat dan kemuliaan mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah Allah Subhanahu Wa Taala menisbatkan para malaikat kepada dirinya dalam rangka untuk memuliakan, yaitu dengan Allah menyebut para malaikat dengan para malaikat Allah, para malaikatnya dan nyanya kembali kepada Allah. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahzab ayat yang ke-56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah. Maka di sini terdapat idhofah mudhof dan mudhof ilaih, yaitu para malaikat Allah yusalluna 'alan nabi, yang berselawat kepada nabi. Kullun amana billahi wa malaikatihi. Semua mereka yaitu nabi dan orang-orang yang beriman, beriman pada Allah dan para malaikatnya. Di surat An-Nisa ayat 136 Allah katakan wa may yakfur billahi wa malaikatihi. Siapa yang ingkar, siapa kufur dengan Allah dan para malaikatnya. Di surat Al-Baqarah ayat yang ke-98 Allah katakan man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi. Siapa yang jadi musuh Allah dan para malaikat Allah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut para malaikat dengan malaikat-malaikat Allah. Maka di sini terdapat Maka malaikat dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya adalah maknanya adalah idhofah tasyrif. Dalam rangka untuk memuliakan. Karena idhofah kepada Allah Subhanahu wa taala ada tiga macam. Yang pertama adalah idhofah dalam tujuan penisbatan dengan makna menetapkan sifat. Semacam ilmullahi, basarullahi, sam'ullahi, dan seterusnya. Misal kita katakan yadullahi, ainullahi, tangannya Allah, matanya Allah, pendengaran Allah, ilmu Allah. Maka di sini idhofah li'isbatis sifat. Di sini kita katakan ilmu itu kita nisbatkan pada Allah, hidup itu kita nisbatkan pada Allah, tangan itu kita nisbatkan pada Allah. Ini adalah maknanya adalah untuk menetapkan sifat. Artinya itu semua adalah sifat Allah. Tangan adalah salah satu sifat Allah, punya tangan adalah salah satu sifat Allah, punya mata adalah salah satu sifat Allah, mendengar, mengetahui, dan ilmu adalah salah satu sifat Allah. Kemudian yang kedua adalah idhofah litasyrif, dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam tujuan untuk memuliakan. Semacam baitullahi, rumah Allah. Untanya Nabi Saleh disebut naqatullah, untanya Allah. Seorang manusia yang mendapatkan wahyu disebut Nabiullah, disebut Rasulullah. Ini dalam rangka untuk memuliakan. Seorang yang saleh disebut waliullah. Ini dalam rangka untuk memuliakan. Demikian juga para malaikat disebut malaikatullah, malaikat-malaikat Allah. Ini adalah dalam rangka untuk memuliakan. Kemudian yang ketiga adalah penisbatan dengan makna menghinakan. Misal-misal para anfal ayat yang ke-60, atullahi wa aduwakum, musuh Allah dan musuh kalian. Orang kafir Allah sebut dengan musuh Allah. Ini bukan untuk memuliakan, bukan untuk menetapkan sifat, namun ini untuk menunjukkan betapa hinanya. Sungguh hina orang yang jadi musuh-musuh Allah. Kemudian bukti yang lain tentang mulianya para malaikat adalah Allah Subhanahu wa taala menggadaikan persaksian para malaikat dengan persaksian Allah, dan Allah menggandengkan selawat para malaikat dengan selawat Allah. Di surat Ali Imran ayat yang ke-18, Allah katakan sayyidullah annahu la ilaha illa huwa wal malaikat. Allah dan para malaikat mempersaksikan bahwasanya tiada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Demikian juga di surat Al-Ahzab, ya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Kemudian bukti yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa sifat para malaikat adalah mulia dan dimuliakan. Allah katakan bi aidi safara, Al-Qur'an itu ada di tangan para malaikat. Para malaikat disebut safara karena dia menjadi utusan yang menjadi penghubung antara Allah Subhanahu wa taala dengan manusia. Kiramim barara, dan para malaikat tersebut adalah makhluk-makhluk yang mulia dan makhluk-makhluk yang taat. Demikian juga Allah katakan, "Wa in 'alaikum lahafizin," dan sesungguhnya bersama kalian ada malaikat-malaikat penjaga. Itu maksud penjaga di sini adalah penjaga amal alias pencatat amal. Bagaimana tersnya ayat? Kiraman katibin, yaitu malaikat-malaikat yang mulia dan malaikat-malaikat yang mencatat amal perbuatan manusia. Maka di dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa sifat malaikat adalah mulia. Sudah di surat Al-Anbiya ayat yang ke-26 Allah katakan bahasanya para malaikat adalah hamba-hamba Allah yang Allah bersifat sebagai makhluk yang dimuliakan. Wal ibadu mukramun, bahkan mereka adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Siapa yang memuliakan? Tentunya jawabannya adalah Allah. Dimuliakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan, Allah katakan bahasanya ya, posisi mereka itu tinggi. Dan posisi mereka itu dekat dengan Allah. Di surat Shaffat Allah Subhanahu wa taala katakan, "La yasma'una," mereka yaitu para setan, jin dan setan tidak bisa mencuri-curi dengar ilal mala'il a'la. Pembicaraan al-mala'il a'la. Al-mala'il a'la itu nama lain untuk malaikat. Sebutan lain untuk malaikat. Artinya kumpulan yang tinggi. Disebut demikian karena mereka itu keberadaannya di langit. Maka mereka adalah al-mala' al-a'la. Mereka adalah kumpulan makhluk yang posisinya dan letaknya tinggi karena mereka berada di langit. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Mutaffifin ayat 21, yashaduhul muqarrabun, disaksikan oleh malaikat-malaikat yang muqarrab, didekatkan oleh Allah di sisinya. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahasanya para malaikat itu memikul arsy dan para malaikat itu mengelilingi arsy, berada di sekeliling arsy. Bagaimana di surat Ghafir yang disebut juga dengan surat Al-Mu'min ayat yang ke-7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu." Kalau di Mushaf Quran cetakan Indonesia, surat ini ditulis dengan surat Mu'min. Dan kalau di cetakan banyak cetakan Timur Tengah, itu lebih sukanya menyebutnya dengan surat Ghafir. Alladzina yahmiluna arsya wa man hawlahu. Orang-orang yaitu para malaikat yang memikul ars dan makhluk-makhluk yang ada di sekeliling ars. Bila juga di surat Az-Zumar, wa taral malaikata hafina min haulul arsy. Dan kau lihat para malaikat berkeliling atau berada di sekeliling seputar ars. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahasa mereka para malaikat. Bahasa para malaikat itu ada di sisi Allah dan mereka menyembah Allah dan bertasbih memuji Allah. Sebagaimana di surat Al-A'raf 206, "Innal ladzina 'inda rabbika," sesungguhnya para malaikat yang ada di sisi Rabb-mu. Maka Allah katakan para malaikat itu letaknya posisi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. La yastakbiruna an ibadatihi. Mereka tidak sombong untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Dan mereka bertasbih memuji Allah dan bersujud hanya kepada Allah. Demikian juga surat Fusilat ayat 38. Fa in istakbaru, maka jika mereka sombong ya, tidak mau beribadah, walladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan nahar wa hum la yasamun. Maka sesungguhnya para malaikat yang ada di sisi Rabb-mu, mereka bertasbih memuji Allah di waktu malam ataupun di waktu siang, dan mereka tidak pernah bosan untuk beribadah dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahasan berikutnya tentang pekerjaan para malaikat atau tugas para malaikat. Dan mereka para malaikat, jika kita lihat, jika kita bagi kepada melihat amal yang mereka kerjakan, pekerjaan yang mereka lakukan, maka para malaikat terbagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama adalah ada malaikat yang memikul arsy. Bagaimana firman Allah di surat Al-Ghafir, alladzina yahmiluna al-'arsy wa man hawlahu. Para malaikat yang memikul arsy dan para malaikat yang ada di sekeliling arsy. Demikian juga di surat Al-Haqqah, Allah katakan wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma'idzin tsamanin. Dan yang memikul arsy Rabb-mu, yang memikul arsy Rabb-mu di atas mereka, tetapi kul di atas mereka. Yawma'idzin tsamanin, pada hari itu yaitu pada hari kiamat adalah 8 malaikat. Kalau katakan pada saat kiamat terjadi, maka ada malaikat yang bertugas untuk memukul arsy dan jumlahnya ada 8. Dan sebelum kiamat terjadi, sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Al-Fauzan di taklif beliau untuk Aqidah Tsahawiyah, berarti sebelum kiamat terjadi, maka yang memukul arsy itu sejumlah 4 malaikat. Waminu al-muqarrabun, dan ada malaikat yang muqarrab dekatkan oleh Allah di sisinya. Di surat An-Nisa ayat yang ke-172 Allah katakan, la yastankifu al-masih. Al-masih putra Maryam tidak pernah sombong. Ayakuna abdan lillah, untuk menjadi hamba Allah. Walal malaikat al-muqarrabun, tidak pernah para malaikat yang dekat di sisi Allah tidak pernah sombong untuk menjadi hamba Allah. Waminhum, dan ada juga malaikat yang muwakkalun, diberi tugas untuk mengurusi janin, muwakkalun bil jinan, untuk mengurusi surga. Wa izzatil karamati li ahliha, dan menyiapkan pemuliaan kepada para penghuni surga. Kemudian di antara para malaikat ada yang ditugasi untuk mengurusi neraka dan penyiksaan terhadap para penghuni neraka. Malaikat yang bertugas untuk mengurusi neraka dan menyiksa para orang-orang kafir yang ada di dalam neraka itu disebut Zabaniyah. Muqaddimuhum, para malaikat Zabaniyah ini sebenarnya banyak. Dan yang memimpin Muqaddimuhum, pemimpin dari para malaikat penjaga neraka itu ada 19 malaikat. Maka 19 ini bukan jumlah total malaikat penjaga neraka, malaikat yang mengurusi neraka, akan tapi di sini disampaikan oleh Syaikh Al-Fauzan adalah muqaddim, yang memimpin, yang jadi ketua-ketua dari para malaikat penjaga neraka adalah 19 malaikat. Wa khazin wa hamalikun, dan malaikat penjaga 19 ini adalah malaikat yang bertugas untuk mengazab, menyiksa orang-orang yang ada di dalam neraka. Wa khazin wa hamalikun, penjaga pintu neraka, penjaga neraka, maka dia adalah seorang malaikat bernama Malik. Dan Malik ini adalah Muqaddim Al-Khuzana, pemimpin dari para malaikat penjaga pintu-pintu neraka. Artinya malaikat penjaga pintu-pintu neraka itu banyak, Khuzana, akan tetapi dan Malik adalah pemimpin dari sejumlah malaikat ini. Di surat Al-Mudathir ayat yang ke-30 Allah berfirman, alaiha tis'ata asyar, di dalam neraka itu terdapat 19 malaikat yang bertugas untuk mengadab orang-orang yang berada di dekat dalam neraka. Dalil adanya malaikat bernama Malik adalah surat Az-Zukhruf ayat yang ke-77. Wa nadau ya Malik yaqdi alaiha rabbuk, dan para penghuni neraka berteriak, wahai Malik, liyakdi alaina rabbuk, naknya Tuhanmu mematikan kami saja. Mematikan kami saja. Mereka tidak meminta untuk diberi keringanan, tidak pula meminta untuk dikeluarkan, karena mereka tahu itu semua satu hal yang tidak mungkin. Oleh karena itu mereka mengatakan kepada malaikat supaya malaikat Malik menyampaikan kepada Allah supaya meminta dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya memaafkan mereka sehingga tidak mendapatkan siksaan di dalam. Dan dalam kalau malaikat penjaga pintu neraka itu banyak dan malaikat adalah pemimpinnya, ada di surat Ghafir ayat 49, qallazina fi nar, berkatalah para penghuni neraka, li ghuzana fi jahannam, kepada para penjaga pintu neraka. Maka Allah katakan ghuzana dalam bentuk jamak, para penjaga pintu neraka. Ud'u rabbakum bi khawfin 'ala yawmin min al-'adzab. Berdoalah kalian kepada Rabb kalian supaya Allah memberikan keringanan kepada kami satu hari saja, diberi keringanan siksaan satu hari saja, kami tak punya banyak, diberi diskon satu hari saja, dan diskonnya bukan istirahat dari siksaan namun diringankan saja. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Tahrim yang ke-6, alaiha malaikatun ghilazun syidad, di neraka itu terdapat para malaikat yang keras dan kasar dan keras, la ya'tunallaha ma'amarahum, yang mereka tidak pernah bermaksiat terhadap perintah-perintah Allah, yang tidak pernah durhaka dengan perintah-perintah Allah dan melakukan semua yang diperintahkan kepada mereka. Kemudian tugas malaikat yang lain adalah malaikat yang diberi tugas untuk menjaga manusia di dunia. Jadi, menjaga di sini artinya adalah menjaga orang, menjaga fisiknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, lahum mu'aqibat, untuk manusia malaikat yang silih berganti. Min baini yadayhi wa min khalfihi, ada yang ditugasi di depan manusia dan ada yang di belakang manusia. Apa tugasnya? Yahfazunahu min amrillah, ya, menjaga manusia tersebut dari berbagai gangguan, gangguan jin dan yang lainnya. Min amrillah, dengan ketetapan ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi jika memang orang ini ditakdirkan untuk mati, maka mereka akan meninggalkan, para malaikat ini meninggalkan orang ini sehingga terjadilah apa yang Allah takdirkan untuk orang. Mana ayat Al-A'raf 11, bersama manusia terdapat para malaikat yang menjaga manusia dari arah depan dan arah belakang. Akan tapi jika datang ketetapan Allah, maka para malaikat ini meninggalkan manusia tersebut. Kemudian ada pula malaikat yang ditugasi untuk menjaga amal manusia. Menjaga di sini maknanya mencatat, yaitu mencatatnya. Sebagaimana firman Allah di surat Qaf ayat 18 dan 19, anil yamini wa anil shimali qa'id, ada malaikat yang duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri manusia. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Dan tidaklah terucap satupun perkataan kecuali di dekat manusia tersebut terdapat malaikat yang mengawasi dan selalu hadir. Tentang raqibun atid ini diperselisihkan oleh para ulama, apakah ini nama malaikat pencatat amal manusia ataukah ini sifat malaikat pencatat amal manusia. Sebagian ulama mengatakan Raqibun Atid adalah nama malaikat. Misalnya Muhammad Al-Humayn di Asrah Muyassar untuk akidah Tauhidiyah. Namun sebagian ulama mengatakan bahasanya Raqibun Atid adalah sifat malaikat sebagaimana Syekh Muhammad Al-Sulutini di Musuh Fatawa Haram Makkah. Demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Insyirah, wa in 'alaykum lahafidhin kiraman katibin. Dan pada kalian ada terdapat para malaikat penjaga, yaitu penjaga dalam ini adalah penjaga amal, dalam artian pencatat amal. Kiraman katibin, mereka adalah makhluk-makhluk yang mulia, dan mereka adalah makhluk-makhluk yang bertugas untuk mencatat amal manusia. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ta'aqabuna fikum malaikatun bilaili wan nahar. Dia datang berselisih-selisih di tengah-tengah kalian para malaikat di waktu malam dan di waktu siang. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini membuat ulama makhluk repot, karena di sini kata akabuna fikum malaikat ini menyelisih kaidah nahwu, artinya fiil itu fa'ilnya meskipun fa'ilnya itu jamak, ya, meskipun fa'ilnya jamak fiil itu tetap mufrad. Ya. Ja'a rajulun, ja'a rajulani, ja'a rijalun, semuanya jahat. Sedangkan di sini ya ta'ababuna dan fa'ilnya dengan malaikat. Ini ada beberapa ta'wil yang diberikan oleh para ulama nahwu untuk hadis ini. Maka datang silih berganti para malaikat di tengah-tengah kalian. Ada malaikat yang datang di bertugas di waktu malam, dan ada malaikat yang sebenarnya adalah waktu siang. Maka bersama manusia terdapat malaikat yang bertugas untuk menjaga manusia dari segala sesuatu yang mengganggu manusia. Bagaimana di surat Al-A'raf ayat 11. Demikian juga terdapat malaikat yang menjaga amal manusia, dalam artian mencatat amal manusia dan segala sesuatu yang muncul dari manusia, yaitu perkataan dan perbuatan manusia. Demikian juga ada malaikat yang bertugas diberi tugas di rahim untuk mengurusi rahim, wasya'ni nutfah, dan hal-hal yang berkaitan dengan nutfah, salam jari. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, in ahdakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malaku fayanfu fihi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin yaktubu rizqahu yaktubu atau bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun aw sa'idun. Sesungguhnya penciptaan manusia itu Allah kumpulkan penciptaannya dalam perutnya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, kemudian berbentuk alaqah, darah yang menggumpal selama 40 hari, kemudian mudghah berbentuk daging selama 40 hari, kemudian dikirimlah seorang malaikat. Ini kali ada malaikat yang bertugas untuk dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi jani, untuk mendatangi rahim. Fa yaqulu fihi ruha. Lalu malaikat ini meniupkan roh pada janin tersebut setelah 40 kali 3, 120 hari. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan dia diperintahkan untuk mencatat 4 hal, dekat rezeki, mencatat rezekinya, rezeki manusia tersebut, ajalnya, kemudian amalnya, apakah dia amalnya amal orang yang saleh ataukah amalnya amal orang yang kafir dan ahlul maksiat. Demikian juga mencatat status orang ini, apakah dia celaka penghuni neraka ataukah orang bahagia penghuni surga. Kemudian ada para malaikat yang diberi tugas untuk mencabut nyawa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza jaa ahadakumul maut." Sampai ketika datang kepada salah satu dari kalian kematian. Maka malaikat kematianlah yang datang kepada mendatangi manusia. Dan bukan manusia mendatangi kematian, namun kematian yang mendatangi manusia. Tawakkalu rusuluna. Maka kalian akan dimatikan oleh para utusan kami. Wahum la yufaritun, dan mereka tidaklah ceroboh. Mereka tidaklah ceroboh. Tidak mungkin yang belum berhak untuk mati kemudian mati. Yang mati hanyalah orang-orang yang memang berhak untuk mati. Demikian di surat Al-An'am ayat yang ke-61. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Asy-Syu'ab ayat yang 11, "Qul yatawaffakum malakul maut." Katakanlah bahasanya yang mematikan kalian adalah seorang malaikat pencabut nyawa. Alladzi wukila bikum, yang diberi tugas untuk mencabut nyawa kalian. Tsumma ila rabbikum turja'un, kemudian hanya kepada Rabbulah kalian akan dikembalikan. Maka di sini dua ayat ini nampak sekilas seperti tidak sejalan. Karena di surat Al-An'am ayat 61 Allah katakan bahasanya yang mencabut nyawa itu banyak malaikat. Rusuluna dalam perbincangan. Sedangkan di surat ketiga ayat 11 Allah katakan yang mencabut nyawa itu cuma satu malaikat. Kuliah tawafakum malakul maut, malak untuk mufrad. Maka komprominya adalah sebagaimana dijelaskan oleh penulis, fal malakul maut, maka malaikat kematian, malaikat pencabut nyawa itu punya banyak penolong, pembantu dari para malaikat. Yang para pembantu ini bertugas untuk mengeluarkan nyawa manusia dari jasadnya. Mereka ini bertugas untuk mencabut nyawa sampai nyawa itu sampai di kerongkongan. Nah, setelah sampai di kerongkongan, ini tugasnya malaikat kematian. Setelah nyawa tersebut sampai di kerongkongan, maka malaikat maulah yang mengambil nyawa tersebut. Dan setelah diambil, kemudian juga diserahkan kepada para malaikat yang mengiringinya, yang telah menyiapkan kain kafan untuk roh. Roh manusia yang dicabut ini. Jadi kompromi untuk dua ayat ini. Kemudian berkaitan dengan malaikat kematian, maka keyakinan sebagian orang bahwasanya malaikat kematian itu bernama Israel, ini adalah keyakinan yang tidak benar dan satu hal yang tidak terjadi. Ini dikatakan oleh para ulama, kisah ilmiah, karena tidak ada dalilnya dari Quran dan Sunnah, tidak ada dalil hadis, baik hadis yang sahih ataupun apalagi hadis yang sahih. Nah, karena itu kemungkinan besar adalah ini berasal dari kisah ilmiah. Maka keyakinan bahasanya Israel adalah nama mereka tidak menyawa, tidak ada pihak dalam jalan iman dengan mereka. Wal maksud intinya Allah Subhanahu wa taala menyerahkan kepada para malaikat berkaitan dengan alam atas yaitu langit dan alam bawah yaitu bumi. Allah tugasi para malaikat untuk mengatur urusan dua alam tersebut. dengan izin Allah dan perintah Allah serta kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena para malaikat kata Allah la yasbiqunahu fil qaul, tidaklah mendahului ucapan Allah. Allah belum memerintahkan satu hal maka sudah mengatakannya. Tidak. Mereka hanya mengatakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa hum bi amrihi ya'malun, dan mereka adalah orang-orang yang melakukan apa yang Allah perintahkan. Demikian juga di surat At-Tahrim, la ya'tunallaha ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak durhaka dengan apa yang Allah perintahkan dan mereka melakukan segala sesuatu yang diperintahkan kepada mereka. Oleh karena itu terkadang Allah Subhanahu wa taala menisbatkan pengaturan alam semesta kepada para malaikat. Kenapa? Karena malaikatlah yang mubasyirin, pelaku langsung untuk mengatur berbagai hal yang perlu diatur di langit dan di bumi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fal mudabbirati amra." Maka Allah sebut para malaikat adalah para pengatur urusan. Nah, terkadang Allah nisbatkan pengaturan itu kepada dirinya. Sebagaimana firman Allah di surat Sajdah ayat 5, yudabbirul amra. Allah lah yang mengatur urusan. Maka dua ayat ini secara berbentangan. Ayat yang mengatakan bahwa para malaikat lah yang mengatur segala urusan langit dan bumi, dan ayat yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang mengatur urusan langit dan bumi. Dua ini secara berbentangan. Karena pada hakikatnya semua yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala, namun Allah perintahkan kepada para malaikat. Maka kalau dilihat bahwa malaikat adalah pelaksana, maka malaikat adalah pengatur. Namun karena melihat kita lihat bahwasanya mereka itu mengatur langit dan bumi dengan perintah Allah, maka Allah lah yang mengatur segalanya. Dan para malaikat adalah utusan Allah berkaitan dengan makhluk ciptaannya dan berkaitan dengan wahyu yang Allah perintahkan. Kita malaikat utusan Allah pertama di khalqihi, berkaitan dengan makhluk. Dan itu juga al-amrihi ketetapannya, yaitu berkaitan dengan wahyu. Malaikat yang membawa wahyu kepada para nabi dan rasul. Dan nama malaikat itu sendiri sudah memuat makna utusan. Karena malaikat itu diambil dari kata-kata ulukah yang maknanya adalah risalah alias utusan. Dan Allah tegaskan di surat Fatihah ayat yang kedua, ja'ilul malaikati rusula. Allah Subhanahu wa taala menjadikan para malaikat sebagai para utusan. Maka urusan Allah ada dua macam, ada Rasul Malaki dan ada Rasul Bashari. Maka utusan Allah ada dua macam, ada Rasul Malaki dan yang maksud adalah Rasul Bashari. Utusan Allah dari bangsa malaikat dan utusan Allah dari manusia. Dan tidak ada utusan Allah dari bangsa jin. Tidak ada Rasul, tidak ada Rasul dari bangsa jin. Uli adzini hadir, yang para malaikat ini memiliki banyak sayap. Ada yang makna, ada yang sayapnya dua, ada yang sayapnya tiga, dan ada yang sayapnya empat, dan ada yang lebih banyak dari itu. Dan Allah kata Nabi, dan Nabi SAW menceritakan dalam hadis yang Muslim, bahwa malaikat Jibril adalah malaikat yang Alhamdulillah memiliki sayap sebanyak 600 sayap. Dan saya para malaikat ini kata Nabi SAW akan bisa diletakkan. Sebagaimana kata Nabi SAW tentang keutamaan penuntut ilmu, innal malaikata la tadauna asnihatahu li talibil ilm ribal fi matla. Sesungguhnya para malaikat itu meletakkan saya mereka untuk para penuntut ilmu ridha dengan apa yang mereka cari. Maka berdasarkan hadis ini, maka saya para malaikat itu bisa diletakkan, bisa dicopot. Dan Allah alam tentang kaifiyah detailnya, tentang tata cara detailnya, namun kita imani sebagaimana apa yang kita katakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Mursalat, "Wal mursalati urfa." Dan demi mursalati urfa, urfa maknanya angin yang silih berganti. Demi para malaikat yang maknanya silih berganti, urfan maknanya silih berganti. Demi para malaikat yang diutus, yang dikirim silih berganti. Dan maka ayat yang dalil maksudnya malaikat adalah utusan Allah. Maka mereka adalah para utusan Allah dalam melaksanakan perintah Allah kauni. Ya. Karena perintah Allah dari dua macam, ada perintah kauni dan perintah syar'i. Perintah kauni sama dengan takdir. Perintah syar'i sama dengan segala Tuhan syariat. Yang dengan perintah tersebut Allah mengatur langit dan bumi. Demikian juga mereka para malaikat adalah utusan Allah dalam mengatur ketetapan agama, yaitu wahyu. Ya, para malaikat itu turun dengan membawanya kepada para rasul dari kalangan manusia. Yunazzilul malaikata bi ruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Allah Subhanahu wa taala menurunkan para malaikat. Biruhi dengan roh. Roh di sini maknanya wahyu. Min amrihi, dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah turunkan para malaikat, yaitu Jibril maksudnya. Dan Jibril ini biruh membawa roh, yaitu wahyu. Kenapa wahyu itu Allah sebut dengan roh? Wahyu. Allah sebut dengan roh karena wahyunya adalah sebab hidupnya hati. Sebagaimana roh sebab hidupnya hati. Maka hati yang tanpa wahyu, yang tidak mengenal ajaran wahyu, tidak mengenal ajaran rasul, maka dia adalah hati yang mati, sebagaimana jasad yang tidak memiliki roh. Yang Allah turunkan para malaikat tersebut ala ma yasha'u min ibadi, pada hamba-hamba hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah kehendaki, yaitu para nabi. Yang di antara wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada para nabi, anziru, berilah peringatan, baik para nabi berilah peringatan, anna la ilaha illa ana, yang tiada sembahan yang berhak disembah melainkan aku, yaitu Allah, fattaquni, maka hendaklah kalian bertakwa kepadaku. Maka itu jalan bahasanya tempat malaikat ada di langit. Karena Allah Subhanahu wa taala Allah turunkan para malaikat dan turun ke atas ke bawah. Maka menunjukkan bahasanya malaikat itu posisinya, tempat tinggalnya adalah di langit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah yang minal malaikat rusula wa minal nas, ya Allah Subhanahu wa taala memilih para malaikat sebagai utusan, dan di antara para malaikat ada yang Allah pilih sebagai utusan, dan di antara manusia ada yang Allah pilih sebagai utusan. Wa a'zamuhum, dan malaikat yang paling mulia adalah Jibril alaihissalam, karena dia adalah malaikat yang diberi amanah untuk membawa wahyu. Bagaimana firman Allah, wa innahu latanzilu rabbil alamin, sesungguhnya Al-Quran itu adalah turun dari Rabb semesta alam. Maka ini dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas sana dan Allah tidak di mana-mana. Dan Allah katakan bahasanya Al-Quran itu turun dari sisinya dan turun itu dari atas ke bawah. Nazara bi ruhul alim, turun dengan membawanya roh yang bisa dipercaya, itu Jibril. Turun dengan membawanya. Ini saya lihat bahasanya Jibril itu letaknya posisinya di mana? Di langit. Ya, wahyu itu turun dibawa oleh Ar-Ruhul Amin. Jibril disebut Ar-Ruh karena Jibril itu membawa wahyu, yang wahyu ini merupakan sebab hidupnya hati. Sebagaimana roh sebab hidup di badan. Al-Amin dan dia adalah malaikat yang bisa dipercaya, yang menjalankan amanah sebagaimana mestinya tidak terbantahan untuk roh itu. Yang mengatakan bahasa ini Jibril itu khianat dan tidak aman. Orang Syiah mengatakan bahasanya Allah perintahkan Jibril untuk memberikan wahyu kepada Ali, namun Jibril ya, salah, dan salahnya itu tahu-tahu dan tidak pernah ditegur ya. Dan salahnya selama 23 tahun sampai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Maka Jibril itu salah terakhirnya, harusnya diperintahkan untuk menjadikan Ali sebagai Nabi, namun malah berkatlah kepada Muhammad karena Ali itu mirip dengan Muhammad atau Muhammad itu mirip dengan Ali. Dan ini adalah sistem kesalahan kepada Jibril, ada kesalahan kepada Rabbul Alamin, kepada Allah SWT. Kenapa? Kenapa Allah Subhanahu telah biarkan Ali mereka Jibril itu keliru sampai setahun-tahun, sampai selesai, sampai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia dan tidak pernah dikoreksi, sehingga akhirnya jadinya Ali tidak pernah jadi Nabi. Jadi pasal ini menjadi ketetapan dan cerita Allah Subhanahu wa ta'ala. Alakal lebih kali takunan dengan mengubiri, dan dia datang pada hati ini, pada sesuatu yang paling mulia dalam diri manusia. Maka datanglah malaikat yang paling mulia dengan membawa sesuatu yang paling mulia, yaitu wahyu yang datang dari sisi zat yang paling mulia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, datang kepada manusia yang paling mulia, yaitu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bahasa yang paling mulia, yaitu bahasa Arab, dan datang pada sesuatu yang paling mulia pada badan manusia, yaitu hati manusia. Litakuna minal mungkirin, supaya engkau termasuk orang yang memberi peringatan, yaitu menjadi nabi bilisan yang Arab yaitubin, dan Al-Quran tersebut dengan menggunakan bahasa Arab yang nyata. Maka inilah di antara keutamaan bahasa Arab, dia menjadi bahasa untuk kitab yang paling mulia, dibawa oleh malaikat yang paling mulia, berasal dari zat yang paling mulia, diberikan kepada Rasul yang paling mulia, manusia yang paling mulia, dan malaikat yang datang kepada bagian dari diri manusia yang paling mulia. Di surat An-Nahl Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kul nazzalahu al-qudus min rabbika bil haqq. Katakanlah turun nazzalahu yang menurunkannya, menurunkan Al-Qur'an, adalah Ruhul Qudus, yaitu Jibril, roh yang suci, min rabbika, dari Rabbmu dan Tuhanmu, bil haqq, dengan benar-benarnya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada malaikat kemampuan untuk berubah bentuk dengan berbagai bentuk. Maka para malaikat datang menghadap bertemu Ibrahim dan Lut alaihi masalam dalam bentuk tamu, manusia yang menjadi tamu. Demikian pula Jibril datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa bentuk. Terkadang dalam bentuk mengambil rupa salah seorang sahabat, yaitu Jihyah al-Qalbi. Ini yang paling sering Jibril datang dengan menggunakan rupa seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Jihyah al-Qalbi. Dan terkadang Jibril datang dalam rupa Arabi Arab Badui yang tidak dikenal bagaimana dalam hadis Jibril. Dan terkadang Jibril datang dalam rupa ahlinya alatnya pun fa'aliha. Dan ini terjadi sebanyak dua kali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Jibril dalam rupa aslinya sebanyak dua kali. Pertama di Hira, ketika Jibril duduk di antara langit dan bumi, kemudian di kedua, yang kedua pada saat Mi'raj. Dan hal ini karena manusia tidaklah mampu. Kenapa malaikat berubah dengan rupa manusia? Karena manusia tidaklah mampu untuk melihat malaikat dalam rupa aslinya. Dan ketika orang-orang musyrik menyampaikan usulan agar Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka malaikat yang menjadi nabi dan rasul adalah malaikat, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anzalna malakan laqudil amru tsumma la yudhur." Seandainya yang kami turunkan adalah malaikat, kami turunkan, maka ini menunjukkan bahwa malaikat letaknya di langit. Seandainya kami turunkan malaikat, laqudil amru, tentu telah diputuskan sudah ketetapan. Artinya ketika malaikat itu turun, Allah turunkan, kemudian mereka tidak beriman, maka mereka semua akan dihancurkan. Seandainya kami turunkan malaikat sebagaimana usulan yang mereka minta, lalu mereka tidak beriman, laqudil amru, tentu mereka semua akan dibinasakan. Berbeda dengan jika Kristus masih manusia, semacam Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak beriman, tidak Allah hancurkan. Kalau malaikat yang Allah turunkan dan mereka tidak beriman karena ini usulan mereka, bisa dibacakan Allah hancurkan. Tsumma la yudurun, kemudian mereka tidak diberi waktu. Tidak ada penundaan untuk mereka untuk bertobat dan minta maaf. Dan demikianlah kebiasaan Allah Subhanahu wa taala untuk umat-umat sebelum orang kafir Quraisy, yaitu membinasakan mereka setelah usulan mereka Allah kabulkan jika mereka tidak beriman. Makanya ada ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam sejarah dakwah para nabi. Jadi jika orang-orang kafir yang tidak oleh para nabi ini meminta satu hal, kemudian permintaannya dituruti, namun mereka juga tidak terima, maka kata Allah hanyalah satu, jadi menghancurkan mereka. Maka dengan Allah tidak turuti permintaan mereka ini ada satu hal yang terbaik untuk mereka. Walau ja'alnahu malakan, dan seandainya kami jadikan rasul yang diutus kepada mereka adalah seorang malaikat, la ja'alnahu rajula, tentu kami jadikan malaikatnya adalah manusia. Artinya dalam rupa manusia, supaya manusia bisa melihatnya dan bisa berbicara dengannya. Kalau itu rupanya adalah rupa malaikat yang asli, maka manusia tidak kuat untuk melihatnya. Wala labasna 'alaihim ma yalbisun, wala lepasna, lepasnya di sini maknanya syabahna, dan tentu akan kami rancukan kepada mereka ma yalbisun, apa yang mereka, yang menyebabkan mereka menjadi rancu, sebagaimana ma yalbisun, kerancuan yang mereka miliki. Artinya seandainya rasul yang Allah utus adalah malaikat, maka rupanya akan rupa manusia, dan nanti orang-orang kafir tetap akan mengatakan mahada ila basyarun min qablikum, ini adalah manusia bukan kalian, padahal malaikat. Mereka menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mereka katakan ya, mahada ila basyarun min qablikum, nabi ini adalah manusia semisal kalian, kenapa kita taat kepada manusia semisal kita? Maka seandainya permintaan mereka dituruti yaitu malaikat yang jadikan utusan, maka tentu malaikat yang didatangkan akan berbentuk dengan bentuk manusia agar bisa terjadi dialog dan bisa saling melihat. Dan ketika ini terjadi, maka kembali mereka akan mengatakan ini adalah manusia biasa, kenapa kita mentaatinya? Maka tak kafir juga. Mana ayat kata Syaikhul Al-Fauzan, seandainya kami utus kepada dunia manusia seorang rasul dari malaikat, lakana ala hayati rajul, tentu malaikat tersebut adalah dalam bentuk seorang manusia, supaya mungkin bagi manusia untuk berbicara dengan malaikat yang jadi utusan tadi dan bisa mengambil manfaat bil akhdhi anhu, dengan belajar dari rasul tersebut. Di anaklah jinsin, yakni suci jinsin. Karena setiap jenis makhluk kita akan mendapatkan ketenangan dengan sesama jenisnya. Nah, orang itu akan tenang jika diajak ngobrol dengan Coba diajak ngobrol dengan jin, takut orang itu kalah. Kalau diajak ngobrol sama cecak, bingung orang itu. Wah, cecak bisa ngomong, ajak ngomong sama saya. Tidak ada al-un, tidak ada al-un, tidak ada ketenangan. Maka harus seandainya malaikat yang diutus itu adalah malaikat, seandainya nabi yang diutus adalah seorang malaikat, maka malaikatnya adalah umpanya umpah manusia. Kenapa? Lianna tulajin, yakni disintih. Karena orang itu akan mendapatkan ketenangan jika dia berdialog, berkomunikasi dengan makhluk yang sejenis dengannya. Lain jenis itu akan bingung dan takut. Tiba-tiba jalan kok baru bisa ngomong, wah takut. Lalu tidak akan bisa, nggak bisa kemudian duduk anteng nyaman, karena tidak sejenis. Wajib sih mungkin wajib sih. Dan orang akan lari takut dengan makhluk yang tidak sejenis sebenarnya. Atau apabila itu terjadi, demikianlah membahas tentang beriman kepada mereka. Demikianlah kita baca dalam pertemuan bagian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah orang yang baru awal-awal belajar Islam. Saya masih ngaji kemana-mana, tapi terkadang saya takut, minder dan malu dengan bapak yang pakai cadar. Dan di hati saya timbul keraguan, gelisah, ketakutan yang tidak menentu. Saya merasa kurang mampu seperti mereka, seperti belum siap. dan keluarga saya ada yang melarang saya ikut ngaji ke mbak-mbak yang bercadar, dan suami saya kadang tidak mendukung perubahan saya harus bagaimana? Maka alhamdulillah adalah satu nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk belajar Islam. Karena itu tanda orang yang Allah kehendaki untuk belajar dan kebaikan, mayyuridullahu bihi khairan faqul fiddin. Siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk menjadi Allah beri kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia tentang beragama. Dan seorang yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan jalan yang menuju surga. Itu satu nikmat yang patut kita syukuri. Kemudian adalah kita kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan kita meningkatkan ketaatan, dengan kita mengamalkan sedikit demi sedikit dan ilmu-ilmu yang telah kita ketahui dan kita miliki, maka kita coba untuk kita belajar untuk kita amalkan, kita jalankan. Dan ada orang yang lebih hebat daripada kita dalam masalah agama adalah sebagai alat untuk memacu kita dan memotivasi kita. Meskipun kalau orang itu sekaligus mau melakukan banyak hal, itu tentu terasa berat. Namun jika seorang itu nambah amalnya seiring berjalannya hari, seiring berjalannya ilmu, dan dia lakukan segala apa yang akan dia lakukan berdasarkan dalil, berdasarkan ilmu, dan bukan hanya secara ikut-ikutan, maka itu akan mudah dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kemudahan. Kemudian terkadang saya takut minder dan malu dengan mbak-mbak yang berjaga, tidak perlu takut. Mereka bukan manusia yang melakukan, tidak perlu malu dan tidak perlu minder. Oleh karena itu kita minta kepada teman-teman yang muslimah-muslimah yang sudah berjaga juga jangan menutup diri dan jangan menjaga jarak, namun bersikaplah yang sebagaimana sikap seharusnya seorang saudara kepada saudaranya, bertegur sapa, kemudian mengucapkan salam dan berwajah ceria kepada saudarinya. Kalau itu adalah di antara amal kebajikan, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dapat semuka pewajib akhika sedekah, sunya senimu di hadapan saudarimu sesama muslim adalah sedekah. Dengan hal itu maka mungkin orang yang belum atau tidak berjadar tidak akan ada rasa takut dan malu, karena yang mbak-mbak yang sudah berjadar juga ketika akrab dan biasa-biasa saja. Kemudian suami saya kadang tidak mendukung perubahan saya, maka bisa dijelaskan dengan baik-baik dengan sikap, tentunya semakin bertambah ilmu, bertambah nanti, maka semakin taat kepada suami. Maka suami akan mengetahui manfaat dari belajarnya seorang belajarnya istrinya tentang Islam, dan dia tidak akan merasa aneh dengan ini, karena dia bisa mendukung karena dia dapatkan manfaat yang sangat besar yang dia dapatkan setelah istrinya belajar Islam. Dan berkaitan dengan belum siap, maka tadi kita sampaikan adalah kita beramal atas dasar ilmu bukan secara ikut-ikutan, dan adalah kita meningkat mensyukuri nikmat yang telah kita berikan dengan mengamalkan apa yang telah kita ketahui sendiri. Orang kafir juga dijaga malaikat di depan dan di belakang mereka. Kita lihat tafsirnya. Apakah itu untuk insan atau untuk mukmin? Kalau di tafsir jalan lain dikatakan lahu mu'akibatum min baini yadayhi, lahu di sana dikatakan dari insan untuk manusia. Malaikat yang silih berganti menjaga dari arah depan dan arah belakang manusia, yahfadunahu min amrillah, yang menjaganya karena ketetapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala menjaga manusia dari jin dan yang lainnya. Kalau berdasarkan bahaya perkataan oleh dalil lain, lahunya lil insan, ya berarti umum. Wallahu a'lam, penjelasan lebih detail tentang masalah ini. Bagaimana pahala wanita yang ikut salat berjamaah? Maka wanita yang ikut salat berjamaah mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang Nabi tetapkan, yang Nabi katakan untuk orang yang melaksanakan salat berjamaah. Akan tetapi kita katakan, Pak, jika dibandingkan antara pahala dia salat di rumah dengan pahala yang dia dapatkan dengan salat berjamaah di masjid, lebih afdal pahala dan lebih besar pahala yang dia dapatkan saat ini dia salat di rumah. Lebih utama mana puasa Daud atau Senin Kemis? Pahala, maksudnya pahalanya lebih banyak yang mana? Jawabannya lebih banyak yang paling kontinu. Mana yang paling kontinu dari dua amal ini? Maka inilah yang lebih baik. Meskipun secara umum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa puasa yang paling afdal dan puasa itu. Namun ini adalah demikian seandainya bisa dilakukan secara rutin. Hukum imam jika tidak menyuruh makmum, untuk meneruskan dan merapatkan shaf. Ya, berarti imam tidak melaksanakan kewajibannya. Sebagai pemimpin salat berjamaah, dia punya kewajiban untuk mengatur shaf. Bagaimana jika saat saya menjadi makmum, saya berusaha untuk merapat dengan makmum sebelah, tapi malah makmum sebelah melebar, terus menjauh maksudnya. Maka jawabannya, yang perlu diketahui, yang dimaksud dengan merapat itu bukan hanya merapatnya kaki. Yang dimaksud dengan merapat adalah merapatnya kaki dan merapatnya pundak. Maka shaf itu rapat dengan rapatnya kaki dan rapatnya pundak. Maka tidak cukup dengan semata-mata rapatnya kaki tanpa rapatnya pundak. Oleh karena itu, ya, maka tidaklah kita melakukan kewajiban melakukan kewajiban yang bisa kita lakukan semaksimal yang bisa kita lakukan. Ya. Kalau orang yang di sebelah kita tidak memerapatkan diri dengan kita, ya, kita tidak bisa maksa. Ya. Mungkin imam saja sekarang tidak bisa maksa. Imam sekarang saja, imam sholat saja, tidak benar ya, tidak bisa nyuruh, tidak bisa memaksa orang. Seperti kita sama makmum. Berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ala qalbika litakuna minal mundirin. Apa yang dimaksud dengan qalbi di sini? Yang dimaksud dengan qalbi di sini bukan hati dalam arti liver, bukan. Qalbi di sini kalau dalam arti fisik maknanya adalah jantung. Dalam arti penciptaan manusia, qalbi itu maknanya liver, bukan. Maknanya jantung. Apakah hubungan antara hati dalam artian ayat di atas dan hati dalam artian liver? Dasar dan jalan yang ada, maka orang itu berpikir dan sebagainya, itu letaknya pada jantungnya. Namun untuk memudahkan, kalau bahasa kita mengatakan dengan hati orang itu berpikir, orang itu berperasaan, maka kita katakan dengan hati dalam rangka untuk memahamkan. Apakah dalil nama-nama 10 malaikat yang sudah kita pelajari sejak SD. Sebagainya berdalil, sebagainya tidak berdalil. Jibril ada dalilnya, Mikail ada dalilnya, Israfil ada dalilnya, dan dengan ijma' Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat beberapa ayat dan hadis yang menyebutkan malaikat yang meniup trompet atau sangkakala. Namun tidak ada di sana penegasan kalau yang meniup trompet dan sangkakala adalah Israfil. Akan tapi Nabi Sallallahu mengatakan ijma' bahwa malaikat yang meniup trompet itu adalah Israfil. Adapun Malik, maka tadi telah kita sebutkan dalilnya. Kemudian Ridwan itu disebutkan oleh Ibnu Katsir di Jalan Nihaya. Kata beliau ada hadisnya. Kata beliau ada hadisnya, namun dia tidak menyantumkan hadisnya. Kemudian Aqab dan Atif tadi telah kita singgung. Sifat dan khilaf ulama apakah Aqab dan Atif itu nama ataukah sifat malaikat itu dapat amat. Kemudian akhir mungkar dan nakir ini diperselisihkan ulama. Oleh karena itu mungkin karena itu maka setelah proses tidak menyambungkan yang ini. Muka sebenarnya itu jalan yang diselesaikan milik. Nah ini diperselisihkan. Takutnya ada yang menghasilkan dengan saya muka kita. Tapi yang disebutkan oleh Timur-Timur di Sarawak City ya, belum disebutkan adanya khilaf ulama tentang masalah muka dan nakir. Kemudian, namun kalau tadi kita sampaikan Israel ini adalah satu hal yang tidak terjadi. Maka Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Namun tugasnya telah selesai. Lalu apa yang malaikat Jibril lakukan setelah tugasnya selesai? Apakah ikut mikul arah? Jadi tugas malaikat Jibril bukan hanya wahyu. Itu salah satu tugas malaikat Jibril. Salah satu tugas malaikat Jibril, di antara tugas malaikat Jibril adalah menyampaikan apa yang Allah firmankan kepada para malaikat. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyampaikan satu firman, maka guncanglah, maka gemetarlah para malaikat dan pingsanlah mereka. Itu yang pertama kali tangkis, pertama kali tersadar adalah Jibril, dan Jibril yang pertama kali mendengar apa yang Allah firmankan. Kemudian Jibril inilah menyampaikan kepada malaikat yang perlu mendapatkan berita ini. Sebagai dalam sebuah hadis yang bisa di bab syafaat di kitab Tauhid sama Muhammad dalam sebuah hal. Apakah para malaikat senantiasa melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, perlu diketahui bahwa wajah Allah Subhanahu Wa Taala itu ada hijab, ya. Dan hijabnya dari cahaya. Maka dan Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah membuka hijab wajahnya siapa? Pada kiamat para malaikat mendatangi Nabi Adam, Nuh, Musa dan Nabi Isa. Manusia tersebut meminta syafaat, lalu nabi-nabi tersebut menyebutkan bahwa mereka pernah durhaka kepada Allah. Lalu apakah bentuk durhaka Nabi Isa kepada Allah Subhanahu wa taala? Coba dibaca hadis secara lengkap. Ya, semua nabi ketika didatangi manusia menyebutkan kesalahannya kecuali Nabi Isa. Kecuali Nabi Isa. Dia tidak menyebutkan kesalahan yang dia miliki, namun dia mengatakan datanglah kepada Muhammad. Tanpa menyebutkan kesalahan yang dia lakukan, berbeda dengan Ibrahim yang menyebutkan kalau dia memiliki 3 dusta, pernah berdusta sebanyak 3 kali. Kemudian Nabi Musa mengatakan dia pernah membunuh orang tanpa diperintahkan oleh Allah. Nabi Nuh merasa bersalah karena dia meminta ampunan untuk anaknya yang kafir. Dan Nabi Adam telah melakukan kesalahan dengan memakan pohon larangan. Namun Nabi Isa didatang oleh manusia dan tidak menyebutkan kesalahannya, dan langsung mengatakan datanglah kepada Muhammad. Tolong dibaca hadisnya baik-baik. Bolehkah kita berdoa, ya Allah sampaikanlah salamku kepada ayahku karena ayah telah meninggal dan masa hidupnya kita selalu curhat kepadanya. Maka kita doakan. Maka yang benar adalah kita doakan agar Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni, ya, mengampuni beliau. Karena jika seorang seorang anak itu mengampuni, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni orang tuanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan tinggikan derajat orang tuanya, dan orang tua akan bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, dari mana saya kok mendapatkan tambahan derajat ini? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, karena doa anakmu terkabul. Bagaimana cara mendapatkan orang yang sudah meninggal tapi orang meninggal tersebut tidak mengerjakan sholat? Menurut pendapat yang paling kuat, orang yang tidak pernah sholat sama sekali itu orang yang kafir sehingga tidak boleh didoakan. Bagaimana seorang anak sholat mendoakan orang tuanya? Itu akan agar Allah Subhanahu wa taala menyayanginya, Allah mengampuni dosa-dosanya, maafkan yang terlalu suka dan yang lainnya, dan siapa tahu orang tuanya bukan orang yang kafir. Apa hukum memanjangkan rambut untuk laki-laki? Apakah memanjangkan rambut merupakan sunnah Rasul? Di Mu'jam Manahi Syaiyah Tasalim Al-Hilali katakan memanjangkan rambut untuk laki-laki hukumnya makruh. Ini bukan sunnah Rasul. Salah anggapan yang diberikan sebagai luar. Bagaimana pengaruh keikhlasan dalam berdakwah? Ikhlasan secara langsung memiliki pengaruh yang sangat besar. Seorang itu akan menerima dakwah seseorang, dan seorang itu akan dakwahnya akan lebih manfaat kalau seorang itu mendakwakannya dengan ikhlas. Dan di antara tanda seorang ikhlas yang seorang cari adalah dia menginginkan agar orang yang dia dakwah itu adalah menjadi orang yang taat, orang yang berubah semakin baik melalui siapapun dia berubah. Jadi antara tanda tidak ikhlasnya seorang dai adalah ketika dia menginginkan dia menginginkan berarti orang itu mendapatkan hidayah melalui tangannya, melalui dirinya, dan jangan melalui orang lain. Bagaimana cara mencabut diri untuk merojaah ilmu yang telah diperoleh? Maka al-ilmu fil merojaah, ilmu itu adalah dengan selalu membaca ulang. Kalau sesuatu yang tidak dibaca ulang, maka akan hilang. Dan di antara maka cara untuk menjaga ilmu, cara untuk menghafal ilmu adalah dengan mengamalkannya, jika itu berupa bacaan dan berupa sebuah amal. Dan jika itu sebuah satu hal yang lebih bersifat teoretis, maka cara menjaganya adalah dengan banyak-banyak membacanya, mengulanginya, dan mendakwakannya. Ilmu telah didapatkan disampaikan kepada orang lain, maka ini satu hal yang bermanfaat, hal ini menjaga ilmu. Cara untuk menjaga iltizam artinya adalah komitmen dengan aturan-aturan syariah. Caranya iltizam adalah dengan dengan semangat untuk melakukan ketaatan, dan itu mungkin akan bisa kita lakukan jika sedikit demi sedikit. Langsung dan sudah banyak tentu orang tak kuat. Sekarang mendapat ilmu baru satu, kemudian diamalkan, kemudian diamalkan, maka orang akan dengan bertambahnya waktu dan bertambahnya ilmu dan bertambahnya belajar, maka orang akan menjadi seorang yang multazim, seorang yang komitmen dengan syariat. Cara bangkit dari futuh dengan mengetahui bahaya futuh itu sendiri, dan bergaul dan dekat dan mendengarkan nasihat, bergaul dengan orang-orang yang bersemangat, dan meminta nasihat kepada orang untuk membangkitkan semangatnya. Maka ini diharapkan dengan hal tersebut, maka seorang itu semangat, kembali semangat setelah dulunya tidak bersemangat. Demikian yang kita berkesempatan